Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada hari ini, pagi ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada bab zakat, tepatnya zakat hewan ternak. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kemarin ini ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. واحترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف فلا زكاة فلا تجب فيه الزكاة. Jadi kita masih membahas tentang syarat wajib tuh, bukan syarat sah tapi syarat wajib. Orang wajib apa enggak zakat? Dalam hal ini zakat hewan ternak, kan begitu. Syarat wajibnya orang zakat hewan ternak, pertama dia Islam, merdeka, kedua, ketiga al-milku tam. Keempat nisab, kelima haul, keenam asaum. Nah, kita lagi bahas tentang apa nih? Al-milkutam. Waalaikumsalam Pak Iwan, Pak Jagan. Waalaikumsalam. Ahlan taqabbalallahu minna wa minkum. Pak Adik Wiranata. Wahtaraza syaikhu bil milkitam. Kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan al-milku tam ihtaroza, beliau kecualikan itu dengan ucapan al-milku tam, milik sempurna, anil milki da'if, dari kepemilikan yang lemah, fala tajibu fihi zakah, maka tidak wajib bagi harta yang hartanya dimiliki tapi tidak sempurna, kepemilikannya lemah. Wa yadhhabu zarika, dan nampak kepemilikan lemah itu bizikri suwarin, dengan kita sebut ini contoh masalah. Jadi apa maksud kepemilikan sempurna, apa maksud kepemilikan lemah? Nah, ini nih kita contohin. Kita apa istilahnya, kita sebutin contoh-contoh masalahnya. Waalaikumsalam Pak Sadul Kifli. Fa idza waqa'a amaluni, salah satu contoh masalahnya antara kepemilikan lemah dengan kepemilikan sempurna. Fa idza, kalau pemilikan sempurna itu sederhananya gini, dia punya tapi enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu namanya kepemilikan tidak sempurna. Jadi kepemilikan ini bahasa sederhananya ya. Dalam arti ya gampangnya begitu, tapi nanti tafsirnya beda gitu. Banyak lebih rinci lagi. Jadi sederhananya al-milku tamilik, secara yang sempurna dia punya tapi dia juga bisa ngapa-ngapain harta tersebut. Nah, ada orang yang punya tapi gak bisa diapa-apain hartanya. Entah itu karena dipinjam, entah itu karena dipakai buat investasi orang, entah karena, pokoknya macam-macam. Nah, jadi sederhananya gitu. Al-milkut tadi, kalau lagi ngomongin al-milkutam, bahasa enaknya punya, tapi punya dan bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau al-milkut dhaif, milik lemah, dia punya tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Bizikri suwarin fa idza waqa'a amaluhu. Contohnya kalau seandainya dia punya harta tapi hartanya fi madhi'atin, hartanya itu dalam keadaan hilang. Punya duit ada gitu. Berapa? 50 juta mah ada. 50 itu cuma 50 jutanya. Kemarin sih hilang, baru dapat laporan dari polisi, baru ngelapor sama polisi, bikin BAT apa namanya, BAP tentang kehilangan. Jadi dia punya, cuman hilang. Waqa amaluhu fi madiatin, fi madiatin, dia punya harta, tapi hartanya tuh dihilang, madia. Au suriq, atau hartanya diambil orang, dicuri. Au gusib, atau dipakai sama orang tanpa izin. Itu mangsub. Mangsub itu sebenarnya mangsub dengan surik itu secara makna sama, diambil juga. Tapi gusib itu biasanya dikembalikan. Kalau surik, enggak dikembalikan. Cuman gusib itu mangsub dikembalikan, cuman pas ngambilnya dia gak tahu. Gak izin. Kayak sendal di masjid. Contoh hilang. Zohor kita datang ke masjid, sendal hilang. Asar kita datang, terus sendal datang lagi. Itu namanya mangsub. Seperti orang yang punya harta, tapi hartanya hilang. Au suriqo, atau dicuri. Au usiba, atau digosok. Au ad'au au da'ahu inda syahsin fajahadahu. Nah, itu tuh. Au da'ahu, atau hartanya dia titipin ke orang lain. Inda syahsin, dia titipin ke orang lain. Fajahadahu, kemudian orang yang dititipin tuh menentang. Ini banyak fiv gini fiv. Kita punya tanah di mana gitu ya. Ya karena kita rumah jauh, kita titip sama orang situ. Ji, nitip ya. Gitu. Ya kalau ada apa-apa gini. Gitu. Sebulan aman, dua bulan aman. Terus setahun tuh tanah dipegang sama orang, kita ambil. Rupanya tanahnya udah dipatok. Milik Haji Fulan, padahal kita punya tuh, dulu kita titipin, cuman namanya kita orang kampung ya, orang kampung kan asasnya cuman ya nu'minu billahi wal yaumil akhir, kita percaya Allah dan hari akhir kan gitu. Iya Pak Iwan ya, di Sawangan tuh masih banyak model gitu tuh. Kita punya di mana tahu, kita titipin sama orang ya karena kita orang jauh. Tentu pas kita datang udah ada kontrakan, kontrakan siapa nih? Rupanya kontrakan yang jagain situ. Dipunyain sama dia. Sampai dibikinin suratnya sama dia. Tuh, gitu. Dia punya dia. Cuman jahadahu, itu yang jagain tuh, ditentang. Fahal tajibu zakah. Apakah wajib itu dibayar? Dibayar zakat gitu. Kalau tanah kosong itu kan versi Dr. Wahba Az-Zuhaili wajib zakat. Kalau tanah kosong itu versi Dr. Wahba Az-Zuhaili wajib zakat. Walaupun kalau versi jumhur ulama klasik kan enggak wajib zakat gitu. Apakah itu wajib zakat? Fihi khiraf, dalam masalah ini dapat. Jadi dia punya tapi kagak pegang. Entah itu karena hilang atau karena gosop. Gosop tuh dibilang duit lu ada. Pokoknya dipakai sama salah seti andar kita. Cuma ntar dibalikin lagi kok. Gitu. Ntar dibalikin lagi kok. Dia gak tahu dibalikin ini kapan. Begitu. Fi hilaf al-qadim. Madhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i. La tajibu fihi zakah. Tidak wajib bayar zakat. Lidhafil milki. Karena sebab hilaf apa namanya. Lemah kepemilikannya. Biman ittasurufi. Karena biman at-tasarrufi, karena kita terhalang untuk menggunakan harta tersebut. Man at-tasarruf, terhalang at-tasarruf untuk menggunakannya. Fa asbaha malal mukatab, maka seperti halnya harta budak mukatab. Mukatab kan diberikan kepemilikan oleh syariat untuk membebaskan dirinya, tapi dia enggak bisa tasarruf dengan itu, semuanya di bawah kuasa tuannya. Jadi orang yang punya harta tapi enggak ngapa-ngapain itu sama seperti budak al-mukatab. Itu versi al-madhab al-qadim ya Imam Asy-Syafi'i begitu ya. Dalam hal ini kan kita lagi ngomongin hewan ternak nih. Dia punya kambing. Cuman kambingnya lagi dititipin sama orang terus dipunyain. Dia kagak ngakuin. Atau dia kambing, kambingnya lagi digosok. Biasa pagi hilang, ntar sore bisa datang lagi gitu. Jadi pagi itu diambil cuman buat apa kalau bahasa sininya nelorin. Pergi dia punya kambing banyak nih gitu. 1, 2, 3 katakanlah ada 40. Diambil satu. Sama siapa? Ya, emang orang biasa pagi itu minjem lakian, dia punya perempuan di rumahnya, dia minjem lakian yang ada di lapangan, lakiannya diambil tuh. Jadi kan punya dia kan kurang tuh dari 30 jadi dari 40 jadi 39. Kan enggak wajib zakat tuh kan, wajib 40 ekor. Nah, lakiannya dipinjem. Lakiannya dipinjem tapi gagal make izin, itu namanya gosok. Sehari, dua hari, kemana nih kambing laki kagak pulang-pulang. 7 hari baru dia pulang. Waktu zakatnya udah wajib tanggal 20-an kemarin. Maksudnya 3 hari, 4 hari sebelumnya. Itu namanya gosok. Nah, kata madhab Imam Asy-Syafi'i al-Qadim, qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i tidak wajib zakat. Ya udah enggak wajib zakat. Gitu. Tapi pas ngumpul ngitung, berarti ngitung ulang lagi tuh. Artinya ketika dia ada, harta itu ada, baru kemudian mulai lagi haulnya. Ketika barang itu enggak ada, ya udah enggak wajib zakat. Kenapa? Ya itu lidha'fil milki, karena lemah kepemilikannya, biman ittasarrufi, karena sebab terhalang untuk menggunakan harta tersebut, fa asbaha malul mukatabi, maka harta yang hilang tersebut seperti malul mukatab, hartanya budak mukatab. Wal jadid, dan mazhab Asy-Syafi'i yang jadid, yang baru, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i al-adhhar, yang paling kuat dari qaul Asy-Syafi'i yang jadid, annaha tajibu, bahwasanya harta tersebut wajib zakat, li anna milkahu mustaqirun alaihi, karena kepemilikan terhadap harta tersebut mustaqir, itu tetap ada alaihi, atas dirinya, walaupun lagi enggak ada hartanya tapi itu tetap punya dia, hartanya hilang. Sudah, artinya gini, dia punya emas 80 gram. Dia punya lagi 20 gram, cuman 20 gramnya hilang tuh, keselip. Tahu di mana, begitu dia cari enggak ketemu. Itu punya 100 gram tuh dari kapan tahu tuh. Sekarang udah bulannya nih, bulan wajib zakat. 5 hari, 7 hari sebelum wajib zakat, itu hilang tuh, keselip emasnya. Namanya orang kaya kan gitu ya. Yang keselip tuh emas 20 gram. Kalau kita kan keselip gopean, jadi ya Viv ya, yang keselip sama kita tuh paling gede duit 2000 tuh keselip, nyari 2000 kemana gitu keselip. Namanya orang kaya kan duitnya banyak, yang keselip bukan 2000-an, yang keselip tuh emas 20 gram. Emas 20 gram keselip kemana gitu. Ini udah waktunya nih wajib, cuman 20 gram hilang, gak tahu kemana tuh kan. Nah, maka qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, walaupun itu lagi enggak ada di hari itu, datang wajib zakat, dia wajib zakat gitu. Tapi apa bayar langsung? Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini la tajibu ikhraju zakati qabla audil mal. Dia enggak wajib bayarin zakat. Ala hadza, pendapat ini nih, pendapat kedua yang bilang wajib tuh tetap wajib zakat. Haulnya tetap bareng, apa tetap jalan gitu. Cuman ketika datang waktu wajibnya, dia enggak wajib ngeluarin harta zakatnya. Kapan dia ngeluarin harta zakatnya? Qabla audil mali, sebelum hartanya kembali. Jadi tidak wajib dia ngeluarin zakat ketika itu, sebab hartanya belum ngumpul semua. Kapan wajibnya? Ntar kalau ngumpul. Jadi pas ketemu lagi tuh 20 gram, baru dia bayarin. Gitu. Jadi seperti qadha, karena waktunya sudah lewat, tapi hartanya baru ngumpul sebulan, dua bulan kemudian. Jadi tetap waktu wajibnya tuh haulnya jalan sendiri. Walaupun hartanya waktu itu lagi hilang. Gitu. Itu qaul jadidnya Asy-Syafi'i Al-Azhar. Hatta lau talifa. Tapi wajib ngeluarin zakat ntar kalau udah ketemu semua, kalau udah ngumpul. Cuman tetap wajib begitu. Hatta lau talifa fi zamanil haylulah. Hatta kalaupun seandainya tahlau talifa, kalau seandainya dia rusak hartanya, rusak itu berarti hilang atau enggak ada, hancur. Fi zamanil haylulah, di zaman haylulah, haylal itu di zaman terhalang. Terhalang itu maksudnya dia enggak nemu. Gitu nih. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan sampai bulan 12. Nah, bulan ternyata awal bulan 12 yang sebulan lagi dia wajib zakat tuh hilang tuh. Hilang hartanya. Katakan tadi 20 gram. 20 gram hilang kemana gitu. Nah, di zaman sebulan, apa namanya, di zaman haylulah, zaman yang dimana dia kehilangan itu hartanya, emasnya itu ternyata emang hilang beneran. Entah digondol maling, entah apa namanya, ancur begitu ya. Pokoknya enggak jelas itu, hancur hal nisabnya. Ba'da mudhi ahwalin, setelah lewat beberapa haul. Jadi wajib kok enggak bayar zakat sih? Ya ntar nunggu apa? Nunggu duit, nunggu emasnya ngumpul semua gitu. Kan 20 gram yang wajib zakat kemarin belum datang-datang. Gitu. Udah lewat 2 tahun nih yang 20 gram enggak ketemu-ketemu gitu. Di penjamin kagak hilang, keselip di dalam lemari. Enggak ketemu sampai lewat 2 tahun, 3 tahun, ha. Hasaqatat zakah, maka zakat, dan kemudian diketahui itu lagi beres-beres, lebih ketahuan, wah emasnya udah hancur, emasnya udah digerogotin tikus. Kali orang kaya tikusnya gerogotin emas gitu, pokoknya hancur gitu ya, hilang itu emas, benar-benar hilang. Ba'da mudayyin ahwalin, setelah lewat beberapa ahwal, saqatat zakah, maka enggak wajib bayar zakat. Jadi kewajibannya tetap ada, cuman pas ketahuan bahwa hartanya tuh benar-benar hilang, ya udah berarti nggak wajib zakat. Jadi wajib zakatnya iya, cuman wajib ngeluarinya ntar pas udah datang, pas udah ngumpul. Tapi pas udah ngumpul ketahuan bahwa hartanya emang udah hilang, udah hancur beneran, ya berarti nggak ada kewajiban zakat karena hartanya kurang daripada nisab gitu. Mudah-mudahan paham, Fif ya. Wa minas suwar, dan juga salah satu contoh gambar masalah tentang milik sempurna dengan milik tidak sempurna, kepemilikan lemah. Ad-dainu, yaitu hutang as-sabit, hutang yang sabit, hutang yang beneran ada utang. Alal ghairi, atas orang lain. Walahu ahwal, maksudnya dia punya duit yang diutangin ke orang lain. Dia punya kambing yang diutangin ke orang lain. Dia punya emas diutangin apa dipinjemin ke orang lain. Dia punya sapi dipinjemin orang lain. Itu namanya ats-tsabitu 'alal ghair. Ad-dainu tsabit, utang yang beneran utang gitu. Artinya utangnya bukan, nah itu kan kata lu doang utang kan, kemarin gua mintanya, gua minta lu ngasih gitu. Ini beneran utang nih. Lu minjemin, gua terima tuh pinjamannya gitu. Gua minta minjem, lu ngasih tuh minjem. Gitu. Karena nanti ada perdebatan soal, "Ah, emang gua minjem kan lu ngasih." Gitu. Biasanya gitu ntar ada. Wa min suwari ad-dainu tsabitu 'alal ghairi, yaitu utang yang nyata tsabit 'alal ghairi, kepada atas orang lain. Walahu ahwal, dan dalam masalah utang ini banyak kondisinya. Ahaduha, kondisi pertama, ayyakuna laziman, utangnya harus, maksudnya harus dibayar. Kamalil mukatabi, seperti uangnya atau seperti hartanya budak mukatab. Fala zakata fihi lidha'fil mali, maka tidak ada wajib zakat lidha'fil milki, karena sebab kepemilikan yang lemah. Jadi budak kita nih, kita punya budak budak kita kan kita janjiin bebas, makanya tiap kerja kita kasih dia tuh. Oh ya, alla yakuna laziman, betul. Ahaduha, yang pertama, alla yakuna laziman, utangnya tuh tidak wajib. Utangnya tuh enggak wajib dibayar, maksudnya begitu. Kamalil mukatabati, seperti harta atau budak mukatab. Fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat lidha'fil milki, karena sebab lemah kepemilikannya gitu. Tidak wajib dibayarkan kepada kita. Allah yakuna laziman, hutangnya tidak, bukan tidak wajib dibayarkan. Allah yakuna dainu laziman, utangnya kita enggak wajib ngutangin gitu maksudnya. Allah yakuna laziman, iya yakuna laziman wa masyiatun bi an aqrada. Betul. Jadi hutang yang sifatnya enggak wajib adalahnya. Hutang yang sifatnya enggak wajib seperti harta budak mukatab, fala zakata fihi lidha'fil milki. Maka tidak ada kewajiban zakat karena kepemilikannya lemah. Tasallut baina sayyid wal abd. Ada hartanya tuh dua sisi. Satu sisi dia punya budak, satu sisi budaknya itu kan harus bayar, dan budaknya nggak punya kepemilikan aslinya karena dia budak begitu ya. Tapi ada dua sisi, maka kepemilikannya lemah, dan itu kan utang kan ya. Jadi kita punya harta, yang harta kita itu dipegang sama apa namanya, sama budak, yang budaknya nanti bayar ke kita, begitu. Nah, harta yang kita sisihkan untuk budak, gitu ya. Paham gak, Fif? Lo budak, belum budak gue ya, tapi lo bisa bebas. Syaratnya apa? Lo tiap hari kerja di sini. Lo harga lo tuh 100 dinar. Lo kerja di sini, gue kasih setengah dinar per hari. Berarti kan di hari dia harus apa namanya, harus kerja 200 hari untuk dapat 100 dinar. Nah, kita kasih tuh sehari setengah dinar, sampai katakanlah hartanya sudah sampai 20 dinar misalnya disimpan. Nanti kalau udah ini dibalikin ke kita. Nah, setengah dinar itu, 20 dinar itu, nggak wajib zakat. Kenapa nggak wajib zakat? Karena kepemilikannya lemah. Kita yang ngasih itu juga milik kita lemah, karena kita sudah syaratkan untuk mukatabah, untuk pembebasan budak ini. Si budak juga nggak wajib zakat, karena dia tasallut kan. Jadi harta itu ada dua ini. Satu sisi dia punya budak, satu sisi juga dia punya tuan. Maka itu apa namanya, kepemilikannya lemah. Al-hala atsaniya, kondisi yang kedua, ayyakuna laziman, utangnya itu harus. Wa huwa masyiatun bi an aqradahu 40 syatan aw aslama ilayhi fiha wa kadha an-nisafu fil ibli wal baqari wa madu 'alayhi hawlun qabla qabdihi fala zakata li anna sawma syartun wa ma fi dhimmati la yattasib bi sawmi wa li anna zakah innama tajibu fil mali nami wal masyiatu fi dhimalatan hay yakuna laziman. Hutangnya itu sesuatu yang memang harus. Wa huwa masyiatun, dan dia bentuknya masyiah, bentuknya hewan ternak. Apa maksudnya? Bi an aqradahu 40 syatan. Seperti aqradahu 40 syatan, dia pinjemin itu 40 hewan kambing. Jadi dia punya, kan kambing itu nisabnya 40. Per 41 ekor. Dia punya 100 ekor itu kan wajib zakatnya berarti 2 tuh, karena 40 per 40 ekor. Nah, cuman 40 ekor dipinjemin. Gitu. Berarti dia cuman wajib 1 ekor dipinjemin ke orang. Ada orang minjem. Haji, minjem kambingnya gitu. Ya buat apa? Ya, dia banyak sih ya, motifnya ya, pokoknya dia minjem 40 ekor. Entah itu mau dibuahi, entar buahnya buat dia, maksudnya mau dikawinin, entar anaknya buat dia, pokoknya dia pinjemin lah. Tuh, ambil 40 bawa deh, angon yang benar. Entar kapan setahun balikin gitu misalnya. Bi an aqradahu 40, berarti kan kambing dia jadi kurang. Au aslama ilaihi fiha. Atau aslam tuh baik salam, Fib. Tahu gak baik salam? Jual beli yang duitnya duluan. Ini ada tukang kambing. Jualan kambing. Dibayar berapa kambing? Yang umur sekian katakanlah 2 juta. Ini gue beli nih 2 juta nih. Pak Ji, kalau bayar sekarang kambingnya tahun depan gak apa-apa. Ya gak apa-apa, duitnya dulu. Itu kan namanya baik salam. Baik salam tuh duitnya dulu, bayar di muka. Dia bayar tuh 2 juta kali 40 ekor, 80 juta tuh. 80 juta. Bayar ya? 40 kali 2, ya 80 kan. 80 ekor dia bayar, 80 juta tuh, 40 ekor. Kapan lu bawa kambingnya? Tahun depan. Gitu. Itu kan tahun depan kan udah lewat haul, kan sekambing tuh 1 tahun. Dia wajib zakat apa enggak? Nah, itu kepemilikannya lemah tuh. Kenapa? Karena duitnya dia bayar, tapi kambingnya dia belum megang. Inden, iya gitu. Kambing inden, gitu. Wa kadha nisafu fil ibli, begitu juga nisabnya di unta, 5 ekor. Nih gue bayar nih unta, 5. Kapan lu mau ngasih? Tahun depan kali, gitu. Jadi inden dulu, bayar dulu. Ntar kambingnya, untanya datangnya besok. Wal baqar, begitu juga sapi. Wa madu 'alaihi haulun qabla qabdih. Kemudian lewat satu haul qabla qablihi, sebelum dia megang tuh. Ya. Sama kayak kambing dipinjemin udah setahun tapi dia belum balikin. Atau dia aslam, dia be salam, duitnya udah cuman belum datang barangnya. Lewat satu haul qabla qablihi, sebelum dia megang itu hartanya, sebelum dia megang itu kambingnya. Fala zakata, maka tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Li'anna shauma syartun. Karena syarat zakat ternak itu shaum. Shaum itu digembala, itu syarat. Wa ma fi dzimmati, dan kambing yang dalam tanggungan, berarti kan dia enggak punya kambing. Kambingnya ada cuman di tanggungan dia. Dia punya si kambing cuman ya di tanggungan dia, kagak depan muka dia. La yatasib bisaumi wa ma fi dzimmati, dan apa yang ada dalam tanggungan, la yatasib bisaumi, itu tidak disifatkan sebagai hewan gembala. Wali anna zakata, dan karena sebab zakat, innama tajibu fil mali nami, itu wajib terhadap harta yang berkembang. Wal masyiatu fi dzimmah, dan hewan ternak yang ada di dalam tanggungan dia, jadinya dia enggak gembala, dia enggak gembala, dia enggak angon, latanmu itu tidak berkembang, di sisi dia enggak berkembang gitu. Maka enggak wajib zakat tuh kalau kambing. Bi khilafid darahim, tapi berbeda dengan dirham, dengan uang as-sabitati fi dzimmah, yang diutangin tanggungan sama orang lain. As-sabitah fi dzimmah, yang telah nyata ada fi dzimmah dalam tanggungan, artinya diutangin ke orang lain. Fa inna sababa zakati fihi, karena sesungguhnya sebab wajibnya zakat fiha, di dalam dirham yang diutang itu, kaunuha mu'addan mu'addatan lisorfi, itu statusnya itu layak untuk digunakan. Jadi kalau utang duit itu tetap wajib dibayar walaupun diutangin. Beda sama kambing. Kalau kambing diutangin atau kita jual bayi salam, enggak wajib zakat karena tidak punya sifat as-saum. Dan juga tidak, itu salah satu makna tidak memiliki secara sempurna. Itu kondisi yang kedua. Alhala, kalau dirham kan tetap berkembang. Walaupun di tangan orang, dirham tetap berkembang. Kayak duit, duit kan walaupun di tangan orang tetap jalan. Tetap berkembang dari waktu ke waktu. Nilainya terus berkembang kan kalau duit dia. Enggak tahu kalau rupiah. Rupiah dari waktu ke waktu malah tahu turun atau naik. Maka kalau lihat kondisi ekonomi, rupiah wajib zakat apa enggak ya? Karena salah satu syarat zakat itu kan hartanya berkembang. Ya rupiah dari dulu, dari yang 600 perak 1 dolar, naik 2.000, 3.000, sampai Soeharto 98, 15.000, terus turun lagi jadi 10.000, sekarang jadi 16.000. Itu kan makin turun, benar enggak? Wajib zakat apa enggak? Betul. Itu kaunuha mu'addatan lisarfi, karena dia memang statusnya dirham itu ya digunakan untuk tapi enggak kan, syarat zakat itu bukan cuman hartanya bertambah, hartanya nilainya bertambah, tapi juga mansus, ada teks syariatnya. Jadi tetap kena wajib zakat itu rupiah kita gitu. Iya, kalau dirham tuh perak Pak zakat, kalau yang emas tuh dinar gitu. Iya, dinar dirham terus berkembang tuh ya, bagus dia. Uang kertas yang kita punya tuh kan enggak ada jaminan emas, makanya turun naik. Tapi kalau uang kertas kita yang punya jaminan emas, dulu ada jaminan emas kita tahun berapa tuh? Tahun 70-an ya. Kemudian muncul konferensi di mana gitu, yang membolehkan bank-bank nasional mengeluarkan uang kertas walaupun tanpa jaminan emas, yang disebut dengan fiat money, fiat money, uang fiat gitu. Kertas uang cuman tempel nasional tapi enggak ada jaminan emasnya. Ya begitulah. Makanya kalau ngomongin riba, iya jangan jauh-jauh. Duit kita juga udah riba banget itu. Duit kita sendiri udah riba banget. Nantilah kapan waktu kita bahas tuh. Al-hala al-thalitha, keadaan ketiga nih soal utang. Ayyakuna zainu darahim wa da'au dana'ad baru diomongin. Utangnya berupa di dirham au dananir atau dinar. Au urudu tijaratin atau urudu tijarah, yaitu barang dagangan. Utang diutangin tuh barang dagangan. Fa fi wujubi zakati fihi kaulan. Maka dalam hal wajib apa enggak zakat terhadap duit yang dipinjemin atau barang dagangan yang dipinjemin. Maksudnya barang dagangan kan dipinjem orang buat dijual lagi tuh. Apakah wajib zakat atau tidak. Qaulani, ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Al-Qadim, qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, la zakata fid-daini, tidak ada kewajiban zakat pada utang. Ini ngikutin qaul qadim yang tadi ya, bahwa kepemilikan harta yang tidak sempurna karena dipegang sama orang lain. Bihalin la zakata fid-daini, bihalin tidak ada kewajiban zakat, bihalin ketika dalam keadaan apapun. Lidhafit tasarrufi, karena lemahnya kita untuk menggunakan harta tersebut, kita terhalang untuk menggunakan harta tersebut. Fa asbaha malal mukatab, maka seperti hartanya budak mukatabah. Kita mau pakai, udah kita janjiin buat mukatab, kita enggak pakai, itu kan punya kita itu. Jangankan harta duit yang dia pegang, badan dia kan punya kita. Cuman kita udah janji ini buat lu nih, ntar lu buat bebasin diri kan. Jadi seperti nah, wal madhab, tapi pendapat madhab as-sahih, pendapat madhab yang sahih, yang masyhur wujubuz zakah fihi fil jumlah, yaitu tetap wajib zakat secara global, artinya secara umum ya, dia wajib zakat. Kenapa? Karena itu duit dia. Wa tafsiluhu, tapi ada rinciannya. In kana muta'adzirul istifa, kalau orang yang kita pinjemin itu muta'adzirul istifa'i, adalah orang yang muta'adzir, yang rasanya sulit untuk balikin duit, sulit untuk balikin duit ke kita. Muta'adzirul istifa, muta'adzir itu susah, al istifa penunaian utang, li'aisarin, karena sebab dia orang susah. Man alaihi, li'aisari man alaihi, karena emang dia susah. Man alaihi itu ya orang yang kena, orang yang utang kepada kita. Au juhudihi, dia sih gak susah, cuman dia ngindar mulu, ngeles mulu gitu. Waktu minta utang sih, minjam sih, wah menghamba, udah kayak menghamba ke Fir'aun. Kita udah kayak jadi Fir'aun tuh, disembah-sembah. Man pas sudah datang waktu, ngilang mulu. Persis kayak apa namanya, bobo-bobo yang punya kekuatan lari cepat. Bobo-bobo, hilang mulu tuh orang. Wala bayyinah, tidak ada bukti bagi dia bahwa dia bebas daripada hutang. Wala bayyinatin wala bayyinata lahu alaihi, tapi dia enggak punya bukti nih. Kita yang punya duit yang kita ngutangin, kita enggak punya bukti bahwa dia tuh punya utang kepada kita. Enggak ada bukti tertulisnya. Tapi nyatanya ada, cuman kita enggak punya buktinya. Au matlihi, atau karena sebab dia yang nunda-nunda. Dia kaya tapi ogah dia bayar. Au ghaibatihi, atau dia yang hilang terus. Fahuwa kal maksubi, maka harta ini seperti harta yang digosok. Waqad marru, dan telah lewat. Tetap wajib zakat, tapi zakatnya nanti pas sudah dipegang. Kalau madhab ini kan madhab jadid, kalau madhab qadim kan enggak gitu. Jadi tafsirnya begitu. Jadi secara umum dia wajib zakat, cuman wajib zakatnya ditafsir. In kana muta'adzirul istifa'i, kalau orang yang utang itu adalah orang yang susah balikin. Makanya bahasa saya itu agak, kalau gini agak ribet, cuman bahasanya itu in kana yurja i'aduhu. Nah, itu yang paling enak. Bahasanya itu kalau enggak salah tuh bahasanya Dr. Mustafa Al-Buwa ya. Dr. Mustabatib Al-Bugwa dalam Al-Fiqhul Manhaji itu kalau nggak salah gitu. In kana yurja al-i'adatu. Kalau memang, in kana turja i'adatu. Kalau hartanya mungkin bisa diharapkan kembali, wajib. Tapi kalau tidak mungkin diharapkan kembali, ya nggak wajib versi mazhab qadim. Jadi antara diharapkan atau tidak diharapkan kembali. Ini kondisi pertama, ini tidak diharapkan kembali. Nggak mungkin kembaliin harta ini, susah nih. Orang di orang susah gitu, jangankan buat bayar utang kita, dia tuh mesti ngutang sama orang lain gitu. Dia susah. Ah, udah orang kayak gitu kan susah dah. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in tuh bab utang itu kan, ngutangin itu hukumnya sunnah, dapat pahala gitu. Cuman kalau kita tahu orang itu bakal enggak balikin, itu jadi haram tuh ngutangin. Benar itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau kita tahu bahwa dia adalah orang yang bakal sulit ngembaliin, jangan kasih, justru malah bebanin dia. Ya tentu kan solusi yang paling bagus kita kasih kan gitu. Cuman yang namanya ngasih kan kita masih punya jiwa pelit kan, rada sayang juga gitu. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in gitu, kalau kita yakin atau bukan yakin, kita kira, zon kita bakal melihat nih, kayaknya dia bakal susah balikin, maka jangan diutangin. Atau kita tahu dia ngutangin bukan buat kebutuhan pokok, tapi malah buat main-main judi. Nah itu juga haram kita ngutangin. Lihat ini muka kayak gini, ngutang paling buat beli rokok nih. Ini muka kayak gini, ngutang paling buat main gaple lagi nih. Ah, enggak dah begitu. Itu haram tuh ngutangin. Itu. Ya. Wa in lam yata'adzar al-istifa. Tapi kalau ngebalikinnya tuh tidak susah, ini orang yang ngutangin enggak susah ngebalikin, bi an kana 'ala mali'in badhirin. Seperti utang kita berada pada mali'in badhilin, orang yang mali itu kaya. Maksudnya dia mampu, badhilin udahnya kaya. Badhil, badhil itu ya gampang ngasih orangnya. Mudah dimintanya begitu. Kayak yang sering pamer di Instagram, modelnya gitu. Dia mampu badhil, badhil itu gampang diminta. Weh, kemarin utang sama gue belum bayar. Oh, iya, saya kirim rekening, gue kirim. Nah, itu namanya badhil tuh. Gampang diminta. Kalau yang tadi kan juhud, ya kan? Sariman alaihi au juhudi, atau susah yang diminta ditelepon gagak diangkat. Udah nyambung nih, weh. Utang bayar gue lagi butuh, tato cekresek-kresek, waduh kresek nih, sinyalnya jelek, gue mati dulu ya, mati, akhirnya udah gak bisa lagi, itu namanya juhud, itu namanya dia ngelak mulu gitu. Nah ini kondisi kedua adalah kondisi hutang yang lam yata'adzar, itu yang utangin tuh kagak susah ngebalikin, bi'ankana ala mali'in badhilin, seperti hutang yang berada pada orang kaya bazil yang mudah dimintanya, au ala jahidin alihi bayina, atau ada atas orang yang ngelak tapi kita punya bukti tuh, ada bukti tertulisnya tuh ada videonya tuh, ah gitu, maka dia nggak bisa ngindar lagi. Fa in kana halan, kalau utangnya halan, ketika itu datang halan, waktu udah waktunya begitu ya, wajibati zakah, maka wajib bayar zakat, wa wajib ikhrajuha, dan wajib itu keluarin zakatnya, fil hali ketika itu juga, li'annahu malun hadir, karena hartanya adalah harta yang ada di depan matanya. Wa in kana mu'ajjalan, tapi kalau hartanya tuh mu'ajjal, duitnya tuh diutangin ntar, ini soal dirham sama dinar ya, mu'ajjalan, bayaran nanti tanggal berapa? Tanggal 30. Sekarang baru tanggal 20. Ya berarti 10 hari lagi. Fahuwa kal maksub, maka statusnya seperti harta yang digosok. Yang digosok tadi ya. Wajib zakat. Wajib zakat kan kalau jadi syafi wajib zakat. Cuman zakat ntar pas sudah datang hartanya. Wala yajibul ikhrad, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Hatta yakbidhuhu, sampai dia pegang itu hartanya. Alal asoh. Menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan itu ya bisa jadi gambaran tentang milik sempurna dengan milik tidak sempurna. Ini masalahnya bagus nih. Dia, beliau padahal cukup ngomong satu baris ya udah beres tuh al-milku ta'ala. Cuman beliau jelasin nih masalahnya. Ada berapa masalah tuh tadi. Pertama ada masalah harta yang digosok. Nah, kemudian masalah utang. Nah, nanti apalagi di bawah nih. Seperti lau istara malan zakawiyan falamwa, dia beli tapi belum megang. Madza alaihil haul. Insyaallah hari besok hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan bisa terus mengkaji ilmu agamanya. Insyaallah. Insyaallah kita lanjut di besok hari. Karena ada jam 6 dan ada beberapa teman kita yang sudah masuk kerja. Terutama PNS, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan dan tentunya saya minta koreksi kepada teman-teman sarjana muslim, para guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.